Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Bersara umari muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atun dolar Wa kulla dolar Wa kulla dolar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang kita baca dari kitab Al-Mulakad Al-Fatih yang dibahas oleh Haji Latif Syed Dr. Suhari Bini Fahadun yang ada dalam bahasanya Bidu Allah Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang secara diterima persaksian di atas persaksian atau persaksian wakil. Kemudian selanjutnya kalau ma'alik hamidullah ta'ala wa amna rujuani syahadah. Adapun kalau para saksi itu kemudian rujuk menarik kembali persaksiannya, maka ini menjadi permasalahan. Fa innahu idza raja'a shuhudul mali ba'da hukmi fa innahu la yaqdi la yanqadi. La fa innahu la yanqadi la yanqad bi annahu qadama. Maka sebelumnya jika para saksi yang menyaksikan tentang permasalahan harta dia menarik kembali persaksiannya setelah dijatuhkan vonis, kemudian para saksi menarik kembali persaksiannya, fa'inau tayangkut, maka sesungguhnya persaksian yang tersebut tetap, yaitu tidak bisa dibatalkan vonisnya. Di anahu katana, karena ini sudah sempurna, sudah selesai permasalahannya. Penjatuhan vonisnya adalah sesuatu yang telah berakhir. Apakah itu penuduh dan si penuduh, apakah itu bukti-bukti, apakah sumpah, apakah saksi-saksi sudah dihadirkan, semuanya sudah komplit selesai kemudian jatuh vonis. Maka ini sesuatu yang telah sempurna, sudah selesai permasalahannya setelah dijatuhkan vonis. Sehingga jika para saksi-saksi tersebut kemudian menarik kembali persaksiannya, aku gak jadi bersaksi ya, maka permasalahan ini tidak bisa membatalkan vonis. Wa wajaba al-mashhudu bihi lil-mashhudu lil-mashhudi lahu. Maka tetap berkewajiban harta tersebut tetap diberikan. Objek kesaksiannya itu tetap diberikan kepada si penerima, si penerima persaksian tersebut. Kenapa? Vonis tetap berlaku. walaupun para saksi kemudian menarik kembali persaksiannya. Wama mutahani Wama mutahani di iradati nakdil hukmi. Penarikan atau penarikan persaksian ya, dari kedua orang tersebut ini tentunya akan tertuduh, akan menjadi sesuatu yang ya dituduh para saksi tersebut dengan dia membatalkan persaksiannya untuk dalam rangka apa? Tertuduh untuk membatalkan vonis. Bayang kudul hukmu, sedangkan vonis tetap berlaku. Sedangkan vonis tetap berlaku. Nah, terus gimana kembalinya penarikan para saksi, kemudian dia menarik persaksiannya? Maka maka para saksi harus membayar ganti rugi. Para saksi harus membayar ganti rugi. Ayat minu amalan aladi syahidubihi, yaitu dengan mereka menanggung harta yang mereka persaksikan dengan objek kesaksiannya. Ri'anahu akrojuhu min yati malikihi bigari hakin, karena mereka mengambil dari tangan si pemilik tanpa hak. Wahabu bainahu wa bainahu, maka mereka tindakan seperti itu, dia akan menutupi atau menghalangi antara harta dengan si pemilik harta tersebut. Ya. Saksi persaksian sudah dikemukakan, vonis sudah jatuh, kemudian ternyata para saksi menarik persaksiannya, maka para saksi tersebut tentunya yang menanggung perkara-perkara yang telah menjadi vonis. Di dalam suatu kisah didatangkan ada dua orang atau empat orang saksi datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Atau pernah saya kisahkan ini. Bersaksi seseorang telah mencuri ya. Telah mencuri. Kemudian ditanya para saksi, apakah kalian benar-benar bersaksi? Saksi yang kalian benar. Maka di antara empat itu ada yang dua yang ragu-ragu. Nah, setelah ragu-ragu maka ya, akhirnya tidak jadi ya kan diponis. Bahkan Ali bin Abi Thalib di waktu itu apa? Kalau saya tersebut kabur ya, kabur tidak jadi bersaksi. Maka kalau saya kabur maka Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatakan kalau seandainya mereka benar bersaksi, Sampai orang ini benar-benar dipotong tangannya adalah saksi dusta. Sungguh mereka akan potong semua para saksi tersebut. Tangan mereka akan kami potong. Jadi para saksi ini benar-benar enggak main-main ya kan. Kesaksiannya dusta, kesaksian yang benar dia menanggung. Dan dirugi. Atau misalnya ada 4 orang misalnya. Ada orang 4 orang bersekongkol. Untuk apa? Untuk membunuh seseorang ya. Danda kepada hakim. Dengan apa? Dengan membawa saksi dan bukti-bukti yang dusta misalnya ya. Mengajak kemudian orang yang sebagai tajir tadi didatangkan. Kemudian 4 orang saksi misalnya bersaksi di depan hakim, meyakinkan dan diterima oleh hakim. Dan orang yang diperkara ini kalah misalnya. Kalah. Kemudian misalnya sampai divonis ya, sampai divonis. Ponis, misalnya sampai di penggal kepalanya, misalnya, karena dia membunuh. Maka di misalnya di suatu hari di lain hari kemudian terbukti ya kan para saksi sebelah saksi dusta, maka tentunya apa? Para saksi ini nanti akan bertanggung jawab. Atas apa? Atas tercumpahnya darah saudaranya. Ya nanti apa? Ya pemerintah akan mencari kepada orang saksi tersebut untuk apa? Untuk menanggung harta atau darah yang dia tumpahkan dari saudaranya. Tergantung nanti keluarga si korbannya. Apakah menuntut kisah? Kalau dikisah berarti para saksi harus dikisah semua. Kalau yang keluarganya menuntut untuk diat, membayar 100 ekor unta ya, harus mereka membayar. Kemudian pen berikan lain hakam al-qadhi fi syahidin wa yaminin. Jika seorang qadhi atau seorang hakim menghukumi berdasarkan seorang saksi dan sumpah, saksi dan sumpah, sumar raja acan itu, kemudian seorang saksi tersebut rujuk menarik kembali persaksiannya. Gharamal mala kullahu. Maka tentunya si para saksi tersebut dia menanggung harta seluruhnya. Apakah itu harta biaya persidangan atau biaya tentang apa? Harta-harta yang telah diberikan kepada orang yang diambil haknya. Dia harus menggantinya. Li'anahu hujjatun lidakwa. Karena ini sebagai kesaksian atau bukti atas dakwanya. Wal yaminu qawlu hasan. Sedangkan sumpah tentunya itu perkataan lawan dari lawannya, perkataan lawannya. Wal qawlu hasni laisa maqbulan ala hasnihi. Sedangkan diterimanya sedangkan perkataan pihak yang berselisih dari satu pihak tentunya tidak akan menerima, tidak akan diterima dari lawan selisihnya. Orang saling berselisih kemudian salah satunya berkata, tentunya musuhnya tidak akan terima. Wa innama huwa satu li hukmi, dan hanyalah sumpah tersebut adalah sebagai formalitas saja untuk proses dari vonis tersebut. Sehingga hakim jika telah menghukumi maka vonis berdasarkan kesaksian, berdasarkan sumpah, kemudian saksi tersebut menarik kembali persaksiannya, maka saksi tersebut menanggung seluruh objek kesaksiannya. Poin berikutnya, wa in raja'an mashhudu anis shahadati qabla al-hukmi Allah wala hukma wala dhaman wallahu a'lam. Dan jika para saksi tersebut menarik kembali persaksiannya sebelum terjadi vonis, para saksi menarik kembali persaksiannya sebelum terjadi vonis, maka tentunya apa? Tidak akan batal, ya kan? Sehingga tidak bisa menghukumi atau tidak bisa dihukumi sebagai vonis, dan juga tidak tidak menanggung, ya kan? Karena apa? Kembali lagi dari persaksinya, tidak menjadi saksi lagi sebelum dijatuhkan vonis. Itu persaksian pertama, ya. Adapun kalau sudah terjadi vonis, maka ia tetap hukum tetap berlaku, vonis tetap berlaku, dan para saksi akan menanggung seluruh biaya objek kesaksiannya. Sampai di sini selesai. Saya harus berusaha. Dan kita berkoli, ilah koli. Basyadar ala syadar warujui nasmul. Kalau ma'ala harus berusaha, berarti yang ini tidak lah. Kita lanjutkan pada selanjutnya, yaitu kita perkara tentang sumpah di dalam dakwah. Di dalam dakwah. Poin pertama, al-yaminu min jumlatil asturukil qadha'iyati. Qadha'iyati. Dan sebuah sumpah adalah sebuah bagian dari sistem peradilan. Sumpah adalah bagian dari sistem peradilan. Hai sekolah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal yaminu 'ala man antara." Maka sumpah itu kewajiban atas orang yang mengingkari. Orang yang apa? Orang yang tertuduh, ya. Kemudian mengingkari. Kamu nyuri, ya? Bunda. Kalau enggak ada buktinya, apa? Ya harus bersumpah, ya. Orang yang mengingkari harus bersumpah. Kalau ada buktinya jelas, ya kan? Ini buktinya, ini buktinya, ini punya, enggak bisa ngira. Buktinya sudah jelas. ada bersumpah. Ini jika apa? Jika si petuduh, jika si penuduh ini apa? Tidak punya bukti ya. Kamu mencuri, nuduh misalnya, ah bukti, enggak ada bukti. Apa yang menguatkan kamu nuduhnya? Enggak ada ya, enggak ada bukti. Maka apa? Ya, si penuduh menuntut. Untuk apa? Kalau kamu benar-benar tidak mencuri, kamu harus berjumpa. Ya. Kalau berjumpa, ya sudah. Selesai. Ya sudah tidak tertuntut apa-apa. Kenapa ya? Sumpah itu apa? Sebagai pemutus sementara dari perkara tersebut. Adapun nanti kalau didasarkan benar-benar ada bukti, ya dihadapkan lagi kepada hakim dengan bukti-bukti tersebut. Pendirikannya apa? Yaminu minjadibin munakari idalam yakun bin wajahi bayinah bayinatan. Maka sumpah ini haknya orang yang mengingkari apabila si penuduh tidak mempunyai bukti. Apabila si penuduh tidak mempunyai bukti, maka kewajiban orang yang mengingkari harus bersumpah. Sumpah aku tidak membohongi. Maka perkaranya selesai. Waya taqa'a khusumata inda tanazu'i, yaitu sumpah tersebut akan memutus atau menghentikan persengketaan ketika terjadi perselisihan. Bala taqa'al haqqa, namun sumpah tersebut tidak memutus atau menghentikan haknya, haknya si penuduhnya. Walau falau tamak kanan muda'i min ikumatul bayinati bima bada makana min dari. Dan kalau seandainya orang yang menuntut tersebut kemudian mendatangkan, bisa menegakkan bukti-bukti setelah si penuduh tersebut bersumpah ya, mungkin bisa lain hari ya, di lain waktu ya, kemudian dia cangkang bukti-buktinya. Makanya menjalik, maka si penuntut bisa menuntut lagi. Untuk ditegakkan peradilan lagi. Wasami'at bayyinatahu. Dan jika hakim ini mendengarkan bukti-buktinya, menerima bukti-buktinya, hakama lahu biha, maka hakim akan apa? Memutuskan untuk memenangkan si penuduh karena apa? Bukti-bukti yang akurat. Sehingga sumpah yang diucapkan si orang yang tertuduh ya, itu hanya untuk menghentikan persengketaan sementara karena tidak ada bukti. Namun tatkala didatangkan bukti, maka si penuntut berhak untuk menuntut lagi. Kemudian jika memang itu benar-benar buktinya akurat, kuat, maka tentunya hakim akan memenangkan si penuntut dengan bukti-bukti yang kuat tersebut. Bakadalah tarajah khalifu anu yang ini ba'da masalah ba'da masalah wa adama alaihim nahaki kubila minhu dalik. Demikian juga kalau seandainya si sumpah tersebut menarik kembali sumpahnya setelah dia bersumpah. Ya, misalnya tadi si penuduh bersumpah ya kan. Sumpah aku tidak melakukan ini-ini. Wallahi, demi Allah. Kemudian ternyata dia menarik kembali sumpahnya. Dan kemudian dia menunaikan haknya si penuduh tersebut. Misalnya benar kamu bersumpah tidak melakukan ini. Tadinya sumpah, kemudian setelah ditegaskan, awas lo, bahaya nih kamu kalau berdusta nanti di akhirat berat nih. Kalau sebenarnya nanti akan menghukum kamu. Misalnya setuju ya kan, sudahlah, saya nggak jadi sumpah misalnya. Saya takut kepada Allah. Iya benar aku melakukan. Kemudian apa? Dia menunaikan apa yang menjadi haknya si penuduh ini tak kembalikan lagi. Ya memang benar melakukannya. Kubila minhu dzalik, maka diterima penarikan sumpah tersebut. Wahala mudagi ahdahu atau ahdahu, maka tentunya si penuduh nanti akan apa? Ya akan mengambil haknya ya kan, akan mengambil haknya lagi. Jadi apa diberikan, dikembalikan haknya yang diambil dari misalnya. Dan berikutnya, bermajal yang ini si dakwah hukukul adami khasatan. Dan berlakunya sumpah pada penuduhan ini khusus pada hak-haknya anak Adam, atau khusus mengenai tentang hak-haknya manusia. Wahia alati tastaklihu biha, yang tentunya sumpah tersebut akan diputuskan dengan sumpah tersebut. Amma hukukullah ta'ala fala yastakhlifu fiha. Adapun kalau hak-haknya ini berkenaan dengan hati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa diputuskan dengan sumpah. Tidak bisa diputuskan dengan sumpah. Wadzalika kal ibadati wal huluri. Seperti apa? Seperti permasalahan tentang ibadah, permasalahan tentang pidana hukum, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidza qala, jika seseorang mengatakan dafa'tu zakati aw ma 'ala min kafaratin aw nadrin. Kubila minhu. Jika seseorang menyatakan aku telah membayar zakatku, atau aku telah membayar kafarah tebusan, aku telah membayar nadar, maka pernyataan seperti ini diterima. Walam yaslahi, dan tidak diminta sumpahnya. Tidak diminta sumpahnya, karena ini masuk dari hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yastakhlif mungkir lihadin alaihi minahududillah. Begitu juga tidak diminta sumpah seorang yang mengingkari hukuman dari hukuman-hukuman Allah SWT. Misalnya ada orang tertangkap ya kan, dengan tuduhan apa? Zina misalnya. Kemudian orang tersebut mengingkari, enggak aku enggak melakukan. maka penginjilan tersebut tidak diminta sumpahnya. Oh, kamu berdoa di sumpah enggak? Enggak diminta sumpahnya, karena ini berhubungan dengan had hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna yastahibbu satruha. Karena masalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah pada hakikatnya lebih baik untuk ditutupi, ya. Misalnya orang yang berzina, ya, kemudian tertangkap. Maka pada asalnya orang yang melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini apa? Ya, pada dasarnya lebih baik ditutupi. Alasannya banyak, ya kan? Alasannya syarat untuk bisa ditegakkan hukum tersebut, ya kan? Hukum zina ini syaratnya banyak, tidak gampang. Harus mendatangkan empat orang saksi, benar-benar melihat dengan kepala mereka sendiri. Ini perkara yang berat. Sehingga sulit, ya kan, untuk bisa dilaksanakannya. Sulit sekali. Perkara tersebut. Kalau seandainya misalnya orang yang melakukan tersebut mengingkari, situ tersebut mengingkari, sudah. Tidak usah diminta sumpahnya, kemudian dia sudah bebas. Karena hukum Allah ini lebih baik untuk ditutupi. Bali anahu lahu akar biha semara ja'an iklarihi kubila minhu. Dan seandainya orang tersebut mengakui, ya kan, mengakui perbuatannya, tangkap misalnya, gimana nih kamu melakukan perzinaannya? Iya, melakukan perzinaan. Yakin? Ya, yakin. Cuma raja'an ikrarihi. Kemudian di saat kemudian dia rujuk. Dia menarik pengakuannya. Oh, enggak, aku enggak jadi. Saya enggak melakukan. Benar-benar misalnya enggak melakukan. Bertanya apa? Tadi dia mengakui, kemudian dia menarik pengakuannya. Kubila minhu, maka diterima penarikan dari persaksiannya. Wa qala sabilahu, maka orang tersebut sudah dibebaskan, dibiarkan. Bali ala yastahlif ma'a adamil iqrari aula. Maka orang tersebut sebenarnya tidak diminta bersumpah, karena tidak ada pengakuan. Lebih-lebih tidak ada pengakuan, maka tidak diminta sumpahnya. Ini tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau hak-haknya ini berkenaan dengan manusia, maka ya ditegakkan, ya. Ada sumpah, ada bukti. Main berikutnya, beraya tadu pilihan ini tidaklah hukukul adamin ila idha amaro bina hakimu bada talabal mudda'i. Fatakunu ala sifatin jawabuhu lil mudda'i. Dan sumpah itu tidak teranggap pada tuntutan dalam permasalahan yang berkaitan tentang hak-hak manusia, kecuali apabila hakim itu memerintahkan untuk bersumpah setelah memang si penuduh menuntutnya. Jadi adanya sumpah itu atas apa? Atas tuntutan si penuduh. Kemudian melalui hakim, kemudian hakim meminta untuk sumpah. Ini asalnya dari sumpah. Dan ini sesuai dengan apa? Dengan dakwaannya, jawab dari dakwaan si penuntut tersebut. Sehingga seorang yang tertuduh tadi misalnya, saya tertuduh kemudian ditanya hakim, apakah benar engkau melakukan begini-begini? Kemudian dia langsung bersumpah misalnya, wallahi, demi Allah, sungguh aku tidak melakukan. Ya, sumpahnya tidak teranggap. Kenapa? Sumpah itu atas tuntutan si penuduh. Tidak sumpah duluan. Enggak. Jadi sumpah itu pada dasarnya haknya si penuduh, kemudian diwakilkan oleh si hakim. Bukan semata-mata orang yang mengingkari tersebut langsung bersumpah, enggak. Karena kalau langsung bersumpah tanpa adanya tuntutan dari si penuduh, maka sumpahnya tidak teranggap. Misalnya seperti tadi ya kan, buktinya sudah jelas, ya kan, sudah jelas. Bagaimanlah kemudian si orang tersebut itu tetap mengingkari dan bersumpah, semuanya tidak bisa. Karena sumpah ini adalah haknya si penuduh. Tuntutan si penuduh bukan dari semata-mata orang yang tertuduh atau orang yang mengingkari. Walaupun bersumpah-sumpah tanpa dituntut, sedangkan bukti telah jelas, maka sumpah tersebut tidak akan sia-sia. Kemudian poin berikutnya, wala budda ayakuna ada'uha fi masyarakat hakim. Dan seharusnya sumpah tersebut hendaklah dikemukakan di depan majelis hakim. Sumpah tersebut adalah ditunaikan, disampaikan di depan majelis hakim, bukan di belakang. Bukan ketika tidak sidang, kemudian dia bersumpah, enggak. Sumpah harus di depan meja hakim, peradilan, tidak di belakang. Kalau di belakang, sumpah-sumpah yang tidak teranggap. Bala takunul yamin illa billahi ta'ala li'anna khalaf bibarilai syirkun. Poin berikutnya, tidaklah sumpah itu terjadi, sumpah itu teranggap kecuali dengan sumpah kepada Allah saja. Karena bersumpah dengan selain Allah ini kesyirikan. Kalau ada seorang bersumpah demi langit dan bumi misalnya, ya, langit dan bumi itu apa? Makhluk Allah SWT. Maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Sumpah hanyalah kepada Allah SWT saja. Dan sesuatu yang disumpah itu adalah sesuatu yang diagungkan. Kalau dia bersumpah demi langit dan bumi, dia mengagungkan makhluknya. ya rupa terhadap Allah SWT, si pencipta langit dan bumi. Maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Wayat kemudian poin berikutnya wayat kifia al-ithyanu billadzil jalalati fil yamini. Dan cukup di dalam pelafatan lafaz sumpah itu dengan lafzil jalalah. Lafzil jalalah yaitu lafaz Allah. Ini sudah mencukupi. Wa idza qala dan apabila seseorang berkata wallahi. Wallahi artinya demi Allah, maka ini sudah cukup. Ini adalah sumpah. Di anna hadzal qasam ja'a fi kitabillahi ta'ala. Karena sumpah ini ada di dalam Al-Qur'an kitabullah ta'ala. Mislu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 109. Wa qasamu billahi ja'a imanihim. Dan mereka benar-benar sungguh-sungguh bersumpah kepada Allah dengan segala kesungguhan. Kemudian juga di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 106. Fayuqsimani billah. Maka keduanya bersumpah kepada Allah. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ayat 6. Arba'u syahadatin billah. Yaitu 4 kali kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang yang menuduh ya kan. Perkara li'an ya. Suami menduduki istri berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Benar-benar aku melihat di panjangku sendiri ada laki-laki. Mana buktinya? Tidak ada. Maka perkara ini apa? Dia harus bersumpah. Wali anna lafzul jalalati alamun anallah ta'ala. Dan alasannya karena lafaz jalalah yaitu lafaz Allah ini adalah alam. Nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusamma bihi ghairuhu. Dan tidak boleh dinamakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan-sesembahannya orang musyrik tidak boleh dinamai Allah. Sehingga apa? Sehingga orang yang apa? Memisalkan agama itu sama saja. Nanti akan juga terjujuk ke atas. Ibaratnya gambar kayak gunung ya. Di sana nanti akan mengerucut jadi satu. Siapa itu? Ya sang pencipta. Berarti apa? Dia sedang apa? Dia sedang menamai sesembahan-sesembahan Allah sebelah dengan Allah. Banyak orang Hindu, orang Buddha dinamai Allah seperti itu. Maka tidak boleh seperti ini. Tidak boleh mengibaratkan ibarat-ibaratnya yang batin. Kemudian berikutnya wala talafut al-yamin illa fima lahu ahamiyatun kubra. Dan tidak boleh mempertegas lafaz kecuali dengan dalam perkara-perkara yang sangat penting. Katina yakin la yujibu la tujibu kudan au aitkan. yaitu seperti perkara jinayat, hukuman yang hukuman tersebut tidak sampai kepada perkara kisos atau tentang memerdekakan budak, maka bisa dengan mempertegas. Nah, Assalamualaikum, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita sambung lagi ke kesempatan yang akan datang di semua saat. Barakallahu lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.